Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah dari Studio Metro TV bersama saya, Zakia Arfan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai surat As-Saffat dan kita akan kembali melanjutkan mengenai surat As-Saffat ayat ke-20 yang akan kita mulai dari ayat ke-20 dan yang nanti akan dibahas bersama Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dan juga sudah ada yang menemani kita hari ini, Mas Prasetya Embrata, Leadership Trainer dan Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap nih kita ya akan mendengarkan ulasan surat As-Saffat karena yang sebelumnya sudah cukup menarik begitu ya. Pastinya hari ini akan lebih menarik lagi kita akan membahasnya, bukan begitu. Tetapi sedikit gambaran untuk Anda mengulas mengenai surat As-Saffat ayat 20 ini. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perbedaan dari orang yang baik dan juga orang yang zalim pada hari kiamat, dan nanti malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digolongkannya mereka pada tempatnya masing-masing. Itu gambaran singkatnya, tetapi lebih jelasnya mungkin Pak Quraisy boleh memulainya. Mari ini. Mari kita bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari ayat 20. Kemarin kita terangkan sampai ayat 10. Kemudian ayat 11 dan seterusnya itu berbicara tentang sikap orang-orang musyrik yang tidak percaya adanya hari kemudian, yang merasa heran kok bisa kita sudah menjadi tulang belulang tanah dan sebagainya kok masih bisa dibangkitkan. Ayat 20 ini menggambarkan bahwa sebenarnya itu sangat mudah bagi Allah. Fa innama hiya zajratun wahida fa idahum yang turun, itu hanya sekali teriakan sehingga mereka bangkit dan sadar, oh memang ini ada hari kemudian. Yang dimaksud dengan zajrah teriakan itu peniupan sangkakala di hari kemudian. Ada dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain bahwa apabila datang hari kemudian, maka malaikat yang mendapat tugas meniupkan sangkakala sehingga semua yang hidup mati, lalu mereka berada di satu alam yang berbeda dengan alam dunia, lalu ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, tiba-tiba semua yang telah mati ini hidup kembali. Ini yang dimaksud fa innama hiya zajratun wahida fa idahum yanzurun. Begitu mereka bangkit dari kuburnya, qalu ya wailana hadza yaumuddin, ketika itulah mereka sadar dan berkata ya wailana. Wail itu artinya kebinasaan. Ya wail, wahai kebinasaan, na kami, wahai kebinasaan kami, datanglah, inilah hari pembalasan. Saya terangkan apa artinya ya wailana. Biasa kalau orang, kita ambil satu contoh, sakit gigi sudah enggak tahan, Anda ngapain? Pergi ke dokter, cabut aja. Ya toh? Nah, begini orang di hari kemudian yang durhaka ini. Eh, kecelakaan, datang aja sekarang. Sudah habiskan saya. Di tempat lain dikatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau bisa saya jadi tanah aja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemisahan yang dulu kamu dustakan. Saya ingin garis bawahi ketelitian Al-Quran. Orang-orang musyrik karena durhaka dan menyadari kedurhakaannya menamai hari itu hari pembalasan. Okay? Jatuhnya siksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak menamai hal tersebut hari pembalasan. Dia namai hari jatuhnya putusan. Kenapa? Karena kalau dikatakan hari pembalasan, itu seakan-akan tidak ada proses, langsung jatuh. Tapi kalau hari jatuhnya putusan, itu ada proses pengadilan, baru ada putusan, baru ada siksa dan ganjaran. Jadi jangan memutuskan suatu perkara, jangan menjatuhkan suatu sanksi sebelum ada proses yang adil yang bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Ada yaumul fas alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu wahai orang-orang musyrik yang mengingkari itu, kamu dulu mendustakannya. Baru dikatakan uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Uhsyurul ladzina dzalamu, uhsyuru itu artinya himpunlah. Ada padang mahsyar, ya kan? Padang mahsyar, padang tempat berhimpunnya semua manusia. Kumpulkan mereka di padang itu, uhsyuru, kumpulkan orang-orang yang berlaku aniaya itu. Zalim, apa artinya zalim? Zalim itu biasa bahasa Indonesia aniaya ya. Sebenarnya kalau dalam pengertian hakikinya, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Kalau saya tempatkan Quran ini di kaki saya, zalim. Kalau saya tempatkan orang tua saya seperti menempatkan anak kecil, zalim. Kalau saya menganggap bahwa Tuhan itu punya sekutu, zalim. Ya kan? Kalau saya berhutang, nah kita lihat, berhutang. Saya sudah mampu bayar, saya tidak mau bayar. Zalim enggak? Zalim. Kalau saya jadikan pici ini penggosok sepatu, zalim enggak? Bukan pada tempatnya. Nah, kumpulkan orang-orang yang berlaku aniaya itu. Ya kan? Baru tahan mereka. Uhsyurul ladzina dzalamu, kumpulkan mereka bersama azwajihim, azwaj. Ada kesalahan umum yang hemat saya kesalahan, barangkali orang lain tidak menganggapnya salah. Azwaj itu zauj. Zauj itu pasangan. Bukan istri. Biasa kan kita khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan buat kamu istri-istri. Tidak. Dia menciptakan buat kamu yang lelaki istri dan buat kamu yang perempuan suami. Pasangan. Istri itu pasangan. Suami itu pasangan. Pasangan itu dua hal yang mempunyai tujuan yang sama tetapi berbeda. Sepatu ini berpasangan. Ya kan? Suami istri berpasangan, tapi dia beda, satu perempuan, satu laki. Kalau dua-duanya laki, enggak benar itu. Ya kan? Berbeda tapi melengkapi begitu ya. Nah, saling melengkapi. Oke, baik. Himpunlah orang-orang yang zalim itu dan pasangan-pasangan mereka. Apa yang dimaksud dengan pasangan-pasangan mereka? Nah, ada yang berkata pasangan suami istri. Tetapi sebenarnya belum tentu pasangan suami istri itu satu beriman bisa satu jadi satu kafir kan? Fir'aun istrinya itu orang baik. Nah, oke. Kalau begitu pasangan-pasangan mereka rekan-rekan yang searah dengan mereka. Baik. Itu pasangan, itu pasangannya. Baik, okay. Pak Furais, kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan ini, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada suatu riwayat, dinisbahkan pada Rasul, menyatakan begini, orang tidak akan beranjak dari tempat pengadilan ini, kecuali setelah menjawab empat pertanyaan, minimal empat pertanyaan. Masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kali ini kita membahas mengenai surat As-Saffat yang dimulai dari ayat 20. Ini adalah yang menjelaskan antara perbedaan orang baik dan orang zalim pada hari kiamat nanti dan juga mereka akan ditempatkan di tempatnya masing-masing. Dan tadi terakhir kita membahas mengenai pasangan itu ya Pak Quraisy, mungkin bisa dilanjutkan kembali ya, mengenai pasangan ini. Ayat kita ini memerintahkan para malaikat. Allah himpun itu semua orang-orang yang berlaku aniaya. Yang puncaknya penganiayaan itu puncaknya adalah mempersekutukan Allah. Ya kan? Nah, himpun mereka bersama pasangan-pasangan mereka. Pasangan adalah siapa yang bersama seseorang yang boleh jadi berbeda identitasnya tetapi mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama di sini adalah sama-sama melakukan kezaliman. Himpun mereka bersama-sama dan juga himpun sembahan-sembahan mereka selain Allah. Nah, orang musyrik itu menyembah Allah tetapi beranggapan bahwa ada sekutu Allah. Nah, maka di sini himpun sembahan-sembahan mereka itu berhala-berhalanya itu ini segala selain Allah. Karena Allah di luar ini himpun mereka baru dikatakan min dunillah wahduhum ila siratil jahim. Tunjukilah mereka jalan menuju jalan al-jahim, jalan neraka yang berkobar-kobar. Saya ingin garis bawah lagi satu hal, saya harap bisa menjadi jelas keyakinan sementara orang selama ini. Tunjukilah mereka ke arah sirat al-jahim, jalan neraka. Sirat itu artinya jalan lebar. Dalam Al-Quran ada kata sabilillah, juga diterjemahkan jalan Allah. Ada juga kata sirat, siratal mustaqim, bagus. Sirat jalan lebar, terambil dari kata sarata yang artinya menelan. Sesuatu yang ditelan itu pasti lebih kecil dari kerongkongan yang tempat dia lalu, ya kan? Nah, sirat ini jalan lebar menuju neraka, ya kan? Okay. Kalau begitu benar gak itu ungkapan yang menyatakan jalan jembatan di neraka itu lebih kecil dari rambut di belah tujuh? Populer itu ya? Yeah. Kalau menurut ayat ini tidak. Oh begitu? Menurut ulama-ulama, Al-Qurtubi misalnya, ada ulama besar itu berkata, di jalan itu ada orang yang jalan merangkak. Kalau merangkak kan gak bisa di ini, ada malaikat-malaikat, ada ranjau-ranjau. Jadi dia bilang gak ada dasarnya itu. Kita ditakut-takuti orang. Tidak perlu ditakut-takuti orang karena yang diceritakan ini sudah menakutkan. Ya, siratal jahim. Satu hal lagi yang saya ingin katakan, Al-Qur'an menggunakan kata di sini fahduhum ila. Berilah dia hidayah, petunjuk. Beritahu dia ini jalan menuju neraka. Oke. Kalau kita baca di suratul Fatihah, kita baca itu ihdinas siratal mustaqim. Tidak pakai ila. Kalau di sini fahduhum ila. Di sana ihdinas siratal mustaqim. Apa bedanya? Kalau pakai ila itu hanya menunjuki. Itu loh jalannya. Ke sana kamu. Tapi kalau tidak pakai ila itu berarti membawa, mengantar ke sana. Beda enggak? Satu orang mau tahu di mana rumahnya si A, dia beritahu kamu lewat depan baru ke kiri kanan ada rumah di sini, itu memberi petunjuk, memberitahu. Satu lagi di mana rumahnya si A, dia katakan saya mau ke sana, ayo naik mobil saya antar ke sana. Yang mana lebih bagus? Yang mengantar. Yang kita mohon itu, ya Allah antar saya ke sana, saya enggak mampu ya Allah, saya bisa jadi sesat jalan. Kalau di sini mereka dikatakan uhduhum ila. Tunjuki mereka jalan. Jalanlah, itu jalannya. Wahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Lalu tahan mereka. Selalu itu jalannya, tahan mereka, mereka akan ditanyai. Nah, proses pengadilan sekarang, ya kan? Jadi waktu ditanyai itu belum ada putusan. Kamu dulu benar begini. Kamu dulu ini ada tuduhan begini. Nah, ketika itulah yang berbicara bukan mulut. Akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kami tutup mulutnya, tangannya yang bicara, kakinya yang bicara dan sebagainya. Okay. Ada suatu riwayat dinisbahkan pada Rasul menyatakan begini, orang tidak akan beranjak dari tempat pengadilan ini kecuali setelah menjawab empat pertanyaan, minimal empat pertanyaan. Yang pertama, umurmu kemana kau habiskan? Ini kamu berusia 60 tahun, 70 tahun, kamu ngapain itu usia? Yang kedua, masa mudamu di mana kamu? Kalau tua barangkali kamu bilang saya sudah sakit, saya sudah ini. Masa mudamu, kamu apakan masa muda itu? Yang ketiga, yang ditanya, yang mutlak ditanya ini, hartamu. Dari mana kamu dapat, halal atau haram, dan kemana kau habiskan? Kau gunakan untuk apa harta itu? Yang keempat, ilmunya di tanah. Jadi usianya, masa mudanya, hartanya, ilmunya. Kamu kan punya ilmu. Kamu amalkan atau tidak? Ini yang sangat-sangat meresahkan kita. Pengetahuan. Kamu ajar baik atau benar? Kamu amalkan atau tidak? Waqifuhum fa innahum mas'ulun. Empat lagi yang berarti yang mutlak akan ditanyakan, mutlak pada ditanyakan saat semua di itu. Mungkin ada yang lain lagi. Iya, tapi minimal empat pertanyaan empat itu. Pertanyaan. Baik. Mas Prof, mungkin ada yang ditanyakan juga ke Pak Quraish. Tadi berita tentang jalan lebar, sirat yang lebar menuju ke neraka itu, apakah sebuah berita realitas di alam sana nanti, atau sebetulnya dapat kita gunakan sebagai perumpamaan di dunia? Misalnya bahwa sebetulnya jalan ke neraka itu begitu lebarnya, begitu banyaknya kita bisa bisa terpleset ke sana. Baik, ya, baik. Ya, pertanyaannya, Pak Quraish, pertanyaannya mungkin bisa dijawab nanti. Setelah jeda ini. Kami akan kembali dengan jawaban dari Pak Quraish Shihab. Tetapi kita ikuti dulu jeda pariwara berikutnya, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah Pemirsa. Mengapa Allah menciptakan ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang buruk begitu? Ini pertanyaan jawabannya banyak, tapi tidak semua orang puas dengan jawaban yang diberikan. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, pemirsa masih bersama saya, Zaki Arfan, juga Pak Quraish Shihab dan Mas Pras. Tadi pertanyaan Mas Pras kepada Pak Quraish begitu, Pak, sirat itu begitu lebar, jalan menuju ke neraka begitu ya Mas Pras. Apakah ini bisa dikatakan metafora juga dalam kehidupan bahwa begitu banyaknya jalan untuk menuju ke neraka gitu yang dilalui oleh manusia? Atau bagaimana ini Pak Quraish? Iya, saya yang pertama enggan memahami uraian-uraian Al-Quran menyangkut hari kemudian dalam pengertian metafor. Itu saya tidak paham. Itu memang benar-benar terjadi, walaupun hakikatnya kita tidak tahu. Ya, misalnya sekarang ada sirat, ada jembatan, ada sangkakala. Saya tidak pahami itu bahwa itu metafor seperti ini. Memang ada, tapi apa hakikatnya kita tidak tahu. Kita misalkan berkata, akan bertemu dengan malaikat. Apa itu malaikat itu bisikan hati nurani? Saya tidak paham begitu. Memang ada wujudnya, tapi bagaimana dia, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya, tidak tahu. Nah, jadi sirat yang ada di neraka itu, yang ada di hari kemudian itu, memang ada. Bagaimana keadaannya kita tidak bisa mengetahuinya kecuali kalau ada penyampaian dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Itu satu, sunnah yang sahih. Yang ketiga, kita bisa menarik makna dari penggunaan bahasa, tetapi itu pun tidak bisa secara menyeluruh. Itu satu. Tapi pertanyaan yang kedua tadi, yang apakah itu gambaran bahwa banyak jalan di dunia ini, banyak jalan menuju ke neraka. Ya, benar, tapi banyak juga jalan menuju ke sorga. Ya kan? Terlalu banyak jalan menuju ke sorga. Ya. Zakat, senyum, memberi korma, memberi buah, itu semua jalan-jalan menuju ke surga. Nah, tetapi syaratnya, jalan yang menuju ke surga itu damai. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Jalan-jalan kedamaian. Jadi sebenarnya ada orang yang kecenderungannya senang belajar ini itu jalan menuju surga. Ada orang kecenderungannya bersedekah, jalan menuju ke surga. Ada orang yang senangnya tamu, jalan menuju ke surga. Semua jalan. Jalan ke neraka juga banyak. Hanya bedanya satu hal yang beda, jalan ke neraka tidak memerlukan upaya sungguh-sungguh. Jalan ke surga memerlukan upaya. Karena jalan ke neraka dibantu oleh setan, dibantu oleh nafsu. Jalan ke surga kita yang harus berusaha, nanti kemudian baru dibantu oleh. Saya kira itu ya. Jadi. Baik, Pak Quraish, ini juga kita sudah ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Kita akan dengarkan bersama-sama pemirsa pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atika dan saya ingin bertanya, mengapa Allah menciptakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk? Baik, kita akan langsung menjawab Pak Quraish dari pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang buruk begitu? Ini pertanyaan jawabannya banyak, tapi tidak semua orang puas dengan jawaban yang diberikan. Ini pertanyaan sudah muncul sejak manusia berpikir. Tapi kita mari lihat beberapa jawaban, boleh jadi bisa membantu. Okay. Anda bisa tahu sehat kalau tidak tahu sakit. Sakit buruk atau tidak? Buruk. Anda bisa tahu senang kalau tidak tahu susah. Kalau begitu keburukan kita butuhkan dong. Ya kan? Satu. Kita butuh. Itu sebabnya orang berkata, untung ada setan. Karena dengan setan, kita tahu kebaikan. Satu jawabannya, enggak tahu memuaskan atau tidak. Saya beri jawaban yang lain. Anda pernah dapat suntikan imunisasi. Ya toh? Itu yang disuntikan itu virus atau bukan? Supaya apa? Supaya kebal. Ya kan? Kita berlatih tanding. Untuk bertanding, kita panggil seorang untuk kita bertinju sama dia. Untuk apa itu? Nah, kejahatan itu kita hadapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jawaban yang lain. Ada jawaban yang ini lagi yang kita bisa kemukakan. Bahwa sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Mata kita tidak melihatnya. Saya beri contoh. Lukisan. Ada titik hitam. Atau tidak usah lukisan supaya lebih jelas. Wanita ada tai lalat di pipinya. Kalau lihat tai lalatnya saja bagaimana? Jelek. Tapi kalau lihat secara keseluruhan. Itu unsur kecantikannya. Iya kan? Dan kejahatan itu bisa jadi hanya menimpa sebahagian, tetapi dengan kejahatan itu yang terjadi itu yang lain menimpa yang lebih banyak. Anda kira gempa itu buruk? Tanah subur akibat gempa. Jadi ada kerusakan sedikit, tetapi sebenarnya manfaatnya lebih banyak. Tidak ada yang datang dari Tuhan yang buruk. Tidak ada yang buruk. Tetapi terkadang karena kita manusia, kita membutuhkan sesuatu. Terkadang banyak sekali kisah dalam kehidupan ini. Ada satu orang ditabrak. Masuk rumah sakit, mau dioperasi, diperiksa. Kesehatannya, darahnya. Ternyata di situ ditemukan bahwa ada penyakit ganas yang dideritanya. Yang tidak bisa ketahuan kecuali melalui setelah dia tertabrak. Ya kan? Jadi Jangan pernah menganggap ada yang buruk. Jangan pernah menisbahkan ada yang buruk dari Tuhan. Tuhan adalah kebaikan. Kalau ada buruk, itu karena mata kita. Kita hanya melihat secara parsial, sedikit. Kita tidak lihat menyeluruh. Saya kira itu ya, jadi. Baik, baik. Itu jawabannya mudah-mudahan juga terjawab pertanyaan dari pemirsa tadi bahwa segala baik dan buruk itu sebenarnya dari pandangan manusia, tetapi kalau itu datang dari Allah sebenarnya pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah, ada kebaikan. Dari keburukan yang kita lihat sebagai keburukan itu sendiri. Baik, Pak Kudai, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa. Tafsir Al-Misbah akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Yang menyesatkan 1000 orang lebih berat dari yang menyesatkan 1 orang. Jadi mereka itu kelak akan sama-sama disiksa. Persamaan dalam penyiksaan bukan persamaan dalam jenis dan kadar siksa. Pemirsa, kita masih membahas mengenai surat As-Saffat yang tadi kita mulai dari ayat 20, di mana sebelumnya tadi dijelaskan bahwa orang musyrik ini nantinya mereka akan ditunjukkan jalan neraka yang berkobar-kobar, dan nanti di tengah perjalanan mereka akan ditanyai pertanyaan, minimal ada 4 pertanyaan yang ditanyai, yaitu umurmu kemana kau habiskan, masa mudamu kau apakan, hartamu apakah kau mendapatkannya halal atau haram, dan kemana kau habiskan, serta ilmu apakah kamu amalkan atau tidak, begitu ya Pak ya. Kelanjutan dari surat As-Saffat ini kemudian apa setelah ditanyakan ini Pak Quraisy? Nah itu mereka ditanya, masing-masing akan menjawab. Dan jawaban itu bukan dari mulut mereka, tapi dari anggota badan mereka yang melaksanakan itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Rupanya waktu ditanya seperti itu, mereka semua terdiam. Kalau di dunia ini antara mereka yang pasangan ini tadi atau antara pemimpin dan yang dipimpin ini tadi itu saling tolong menolong, di sana semua bungkam. Maka ayat lanjutnya ini berkata, hei, mengapa kalian tidak tolong menolong? Mengapa kalian, kalau dulu di dunia kalian saling bela membela, kenapa sekarang? Mereka bungkam. Dilanjutkan, balhum al-yawma mustaslimun. Sekarang mereka itu sudah menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Baru setelah bungkam sekian lama, mereka mulai bicara. Wa akbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alu. Maka sebagian mereka datang kepada temannya, sebagian yang lain, untuk saling berbantah-bantah. Sekarang bertengkar. Kalau di dunia berteman dalam kejahatan, di sana mereka berbantah-bantah. Ini berbantah-bantah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Untuk menyelamatkan begitu. Diri atau mempersalahkan gara-gara kamu saya begini. Iya kan? Fa'atbala ba'dhum ala ba'din yatasa'alun. Qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Sebagian berkata, kamu dulu datang kepada kami untuk menghalangi kami berbuat kebaikan. Satu pendapat. Atau kamu dulu datang kepada kami dengan memaksa kami dengan kekuatanmu. Ikut, kalau tidak saya ginikan. Ikut, kamu dulu begitu. Maka apa jawaban yang lain ini? Qalu bal lam takunu mu'minin. Yang lain berkata, sebenarnya memang dasar kamu tidak mau percaya, bukan gara-gara saya yang kamu, kalian memang tidak percaya. Kami tidak mempunyai kekuatan yang bisa memaksakan kamu. Tetapi dasar kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Jadi pertengkaran itu mencari ini, ya tahu? Dasar kamu memang fahakka alaina qawlu rabbina inna ladaiqun. Maka karena keadaan kamu dan keadaan kami seperti itu, maka sangat wajar ketetapan Tuhan itu terjatuh pada kami dan pasti kita akan merasakannya. Apa yang ingin digambarkan oleh ayat ini, bahwa di hari kemudian itu semua sadar bahwa memang dia salah. Semua sadar bahwa ketetapan Tuhan itu benar adanya. Nah, hanya nanti di ayat yang lain, mudah-mudahan satu waktu kita bisa lihat di sini, Tuhan tidak balas dendam. Di tempat lain dikatakan, dan balasan ini adalah buah amalmu. Jadi jangan pernah berkata kamu disiksa karena Tuhan marah sama kamu, kamu tidak ini, maka disiksa. Tidak. Ini buah amalmu. Apa yang kita perbuat itu yang apa kita dapatkan. Yang kamu perbuat itulah yang ini. Baik. Jangan pernah berkata kok begitu lama, kok begitu keras, kok begitu kami cuma melakukan sedikit tapi kok ininya. Buah amalmu. Kalau kamu menanam sebiji anggur bisa berbuah ribuan biji. Ya kan? Ini buah amalmu. Jadi kalau itu bertingkat, itulah buah amalmu. Faqa alaina qawlu rabbina inna ladzaiqun fa aghwaynakum inna kunna ghawin. Maka kami menyesatkan kamu. Karena memang kami orang sesat. Ini kita lihat nih di dunia nih. Kalau ada orang sesat jangan dekati karena dia menyesatkan Anda. Itu dalam konteks persahabatan itu kan dikatakan begini, kalau bersahabat dengan orang baik itu serupa dengan bersahabat dengan penjual parfum. Kalau Anda tidak dapat parfumnya, Anda dapat aroma harumnya. Ya. Kalau Anda bersahabat dengan orang jahat itu seperti bersahabat dengan tukang las. Kalau Anda tidak terbakar, terpercik pakaian Anda, maka paling tidak aroma buruknya akan Anda rasakan. Maka Allah menyatakan di sini, fa innahum yauma idzin fil adabi mushtarikun inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Maka karena itu di hari kemudian kelak mereka itu akan bersama-sama disiksa. Begitulah kami lakukan terhadap orang-orang yang membuat kerburukan. Bersama-sama disiksa. Satu hal, itu bukan berarti bersama-sama disiksa. Siksaannya sama. Tapi sama-sama disiksa, tapi masing-masing disiksa sesuai dengan perbuatannya. Bisa jadi yang memimpin lebih berat daripada yang dipimpin. Iya kan? Ya. Yang menyesatkan 1000 orang lebih berat dari yang menyesatkan 1 orang. Jadi mereka itu kelak akan sama-sama disiksa. Persamaan dalam penyiksaan bukan persamaan dalam jenis dan kadar siksa. Nah, begitulah Allah memperlakukan terhadap orang-orang yang durhaka. Saya kira itu ayat kita. Mungkin ya. Mas Pras ada yang ditanyakan lagi kepada Pak Quraisy. Merisaukan saya nih. Kenapa, merisaukan Mas? Kita semua. Merisaukan kita semua. Karena kalau di sana saja saling mengklaim benar, menyalahkan yang lain, kan sebetulnya yang kalau kita lihat fenomena kita sekarang ini pun sudah seperti itu. Setiap orang benar menurut pemikirannya. Kalau tadi dikatakan jangan sampai kita bergaul dengan tukang las. Nah, bagaimana saya mengetahui bahwa keyakinan yang saya yakini bersama teman-teman yang mempengaruhi saya itu adalah keyakinan yang memang benar, bebas sesat. Sehingga nanti di sana itu selamat. Baik, baik. Pak Quraisy dijawabnya nanti. Boleh Pak Quraisy ya, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan jawaban atas pertanyaan Mas Pras yang menarik ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Nabi pernah ditanya, apa sih yang dinamakan kebaikan itu? Dia katakan, yang hatimu tenang menghadapinya. Walaupun orang lain telah memfatwakan ini atau itu. Apa yang menenangkan? Baik, masa kita akan kembali melanjutkan Pak Quraish. Jawabannya seperti apa itu? Bagaimana kita tahu bahwa kita bergaul atau berteman gitu dengan orang-orang yang baik atau jauh dari sesat begitu? Yeah. Sekarang begini Bu, ada satu prinsip dasar. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa semua pendapatnya pasti benar. Kalaupun ada yang mau berkata demikian, hanya Rasul. Ya kan? Karena dia mendapat bimbingan Allah. Kalau dia keliru, dia akan diluruskan oleh Allah. Selain itu, kemungkinan salah ada dan kemungkinan benar ada. Itu sebabnya ulama-ulama kita dulu sepakat menyatakan, pendapat saya benar, tapi boleh jadi salah. Pendapat yang berbeda dengan pendapat saya boleh jadi benar dan boleh jadi juga salah. Namun demikian langkah yang kedua. Kalau kita bicara dari segi Islam, ada hal-hal yang disepakati bahwa itu pasti benar. Kalau sebagai Muslim, semua Muslim harus percaya itu, dan kalau tidak percaya itu, dia tidak dinamai Muslim. Jadi toh mau video teman ya. Oke. Apa itu? Misalnya, semua percaya bahwa Tuhan Maha Esa. Semua percaya bahwa ada hari kemudian. Kita sekarang masuk dalam sedikit rincian yang boleh jadi beda. Itu di hari kemudian yang mendapat ganjaran. Rohani atau jasmani? Sudah beda pendapat. Ya kan? Semua percaya bahwa Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada prinsip-prinsip dasar. Tidak banyak. Sisanya bisa beda pendapat. Pilihlah pendapat yang menenangkan hati Anda. Yang menenangkan hati Anda. Itu Nabi pernah ditanya, apa sih yang dinamakan kebaikan itu? Dia katakan, yang hatimu tenang menghadapinya. Walaupun orang lain telah memfatwakan ini atau itu. Apa yang menenangkan hatimu? Nah, jadi kita lihatlah. Kita harus berprinsip bahwa mereka yang berbeda pendapat dengan kita, boleh jadi benar. Boleh jadi kita salah. Namun karena Tuhan memberikan kita jalan bahwa ikutilah yang kamu anggap benar dalam hal-hal yang diperselisihkan ini, maka kita tinggal ini. Bahkan terhadap non-muslim pun dalam rangka mendapatkan ketenangan dalam masyarakat, itu Allah mengajarkan di surat Saba itu ada, dikatakan sampaikan kepada non-muslim, boleh jadi kamu yang benar, kami yang salah. Karena kalau saya menjatuhkan benar salah, itu mengganggu dia. Nanti Tuhan yang putuskan di hari kemudian, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jadi carilah teman-teman yang sejalan dengan Anda, tapi jangan mengklaim bahwa Anda pasti benar dan dia pasti salah. Yang pasti yang menenangkan hati tadi itu yang ya, menenangkan Pak hati Anda. Ya. Baik. Nah, karena kebenaran itu bisa beragam. 10 berapa tambah berapa? 5 tambah 5. Benar. Benar. 4 tambah 6? Benar. 7 tambah 3? Benar. Yang penting mau 10. Yang penting kita mau menuju kepada Tuhan. Kita mau cari apa yang paling benar di sisi Allah. Baik. Kita mau cari apa yang menurut Rasul benar. Beda-beda silahkan. Baik. Semoga terjawab ya Mas Pras atas pertanyaannya. Dan Pak Quraish, ini kita sudah di penghujung segmen di episode kali ini. Mungkin bisa diberikan kesimpulan atas surat As-Saffat dari ayat 20-32 ini. Iya, yang saya kira kesimpulan kita adalah bahwa di hari kiamat nanti Tuhan akan menghimpun manusia dan melakukan perhitungan terhadap mereka. Sekian banyak hal yang akan ditanyakan yang pokok-pokoknya itu tadi, nanti ya, rinciannya barangkali ada. Itu satu yang perlu kita ini, bahwa akan terjadi pertengkaran antar orang-orang yang durhaka, antara pemimpin durhaka dan orang-orang yang mengikutinya. Ini juga menjadikan kita harus berhati-hati dalam memilih teman, memilih pemimpin. Jangan sampai dia mengantar kita kepada hal-hal yang buruk. Itu yang ingin diingatkan oleh ayat ini. Kemudian kita lihat bahwa tidak ada dalih atau alasan yang bisa dijadikan peringan bagi orang-orang yang melakukan kebejatan. Tidak bisa berkata bahwa karena saya disesatkan oleh si A, karena masing-masing akan datang mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, karena tidak ada paksaan dan dia dapat mengelak dari apa yang dipaksakan itu. Saya kira itu yang menjadi intinya. Baik sekali, bagus sekali. Terima kasih Pak Quraish Shihab dan juga Mas Prasetya Embrata. Terima kasih sudah hadir dalam episode Tafsir Al-Misbah kali ini. Dan pemirsa, inilah akhir dalam episode kita kali ini. Dan kita akan jumpa lagi esok di waktu yang sama untuk membahas dalam kelanjutan surat As-Saffat. Saya Zakia Arfan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.